dari pemilu itu tidak mungkin. Ya, memiliki beberapa kesamaan. Sebenarnya kalau kita menuliskan semua itu itu wajar di dalam kitab misalnya mati ikhlas ya, tapi kita ambil beberapa poin, ya, 4 poin yang kita sebutkan. Yang pertama yang makin cuma itu ini antara dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang menjelaskan tentang keutamaan syahadat. Betul betul yang jamin. Amin dan mengumum dalam Sinan Al-Tirmidzi Anna Nabi SAW Kala khairu du'ai du'ai du'ai du'araka wa khairu mahfuz wa ana wa mahmudun wa qablu la ilaha illallah wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini juga ya, kalau kita ingin berikutnya yang disebutkan dalam Sadrak ya, Al-Sahihain Lil-Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah SAW kala Musa alaihi salam, Musa berkata, ya Rab, alimni syai'an azkuruka bihi wa du'uka bihi. Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, ajarkanlah kepada aku sesuatu zikir yang aku bisa berzikir denganmu dan aku berdoa dengannya, berdoa kepada aku dengannya. Maka Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kala Musa menjawab, mengatakan, ya Rab, kullu ibadika yaqulu hadha, semua hambamu mengatakan ya, kalimat ini. Kala ya, qala la ilaha illallah, dia mengatakan la ilaha illa anta ya Rab, la ilaha illa anta ya Rab, innama uridu syai'an taqutuni bihi. Ini dia anunya, qul ya, ini katakan qul la ilaha illallah, la ilaha illa anta ya Rab, innama uridu syai'an taqutuni bihi. Tapi saya mau ya, sesuatu zikir atau satu doa yang ya, khusus saya ya, baca. Qala ya Musa, lau kanat samawat sabah, seandainya langit yang tujuh ya, dan penghuninya wa'amid selain saya, dan ya, bumi yang tujuh lapis itu diletakkan pada sebuah neraca, dan la ilaha illallah diletakkan pada neraca yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah lebih berat. Hadis hadis sahih al-isnad. Ini menunjukkan bahwa dia adalah zikir yang paling afdal. Poin yang ketiga, keutamaan syahadat ini, asqalu fi mizanil 'abdi, sesuatu yang paling berat di dalam timbangan seorang hamba nanti di hari akhirat adalah la ilaha illallah. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر عليه 99 سجلا. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعي الله سبحانه وتعالى كما membebaskan seseorang nanti dari umatku di depan para makhluk di hari kiamat. Lalu ya di apa namanya diperlihatkan kepadanya tis'a tis'ina sijilan, ada 99 catatan ya, ini catatan amalannya. Kullu sijilin mil'u maddil basar, setiap catatan itu ya, penuh sepanjang mata memandang. Summa yakul atadkuru min hadha syai'an, kemudian ya, dia mengatakan atunkiru min hadha syai'an, apakah kau mengingkari ya, apakah ada sesuatu yang kamu ingkari di dalam catatanmu ini, maksudnya begitu. Ulimuka katabati al-hasirun azlamaka azlamaka katabati al-hasirun, apakah pencatatku yaitu malaikat maksudnya itu telah menzalimi kamu. Fayaqulu, maka dia mengatakan la ya Rab, tidak ya Rab. Fayaqulu afalaka uzrun, apakah kamu mempunyai uzur? Fayaqulu la ya Rab, maka dia mengatakan tidak ya Rab. Fayaqulu bala inna laka uzur indana hasana, maka dia mengatakan ya, sebenarnya engkau di sisi kami ada kebaikan. Fa innahu la zulma alayka al-yawm, sesungguhnya tidak ada kezaliman atas dirimu hari ini. Fa tukhraju bi taqatin fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lalu kemudian dikeluarkanlah satu kartu di taqah, ya, mungkin seperti KTP atau SIM ya. Dikeluarkan satu kartu yang mana di kartu itu tercatat tertulis syahadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fa yaqulu uhdur waznaka, maka dia katakan coba hadiri timbangan amalmu ini. Fa yaqulu ya rab, dia mengatakan wahai Tuhanku, ma hadhi bitaqwa ma hadhi sijillat, apa manfaatnya, apa gunanya ini kartu sebegini ini dengan jumlah dosa yang setumpuk begitu, catatan dosa yang begitu banyak 99 catatan dan setiap catatan itu penuh dengan sepanjang mata memandang. Maka faqala, maka Allah mengatakan innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Qala fa qulu usjillatu fi kitabin, lalu kemudian catatan itu, di catatan keburukan tadi itu diletakkan pada satu timbangan neraca, pada satu neraca timbangan. Wal bitaq satu sikit patin, lalu kemudian kartu syahadat tadi itu diletakkan pada ya, timbangan neraca yang kedua. Ya fata syak sijillat wa taqulatin bitaqa fala ish fala yaskul ma'asmillahi syait, maka menjadi apa namanya terbang itu apa tasat ya, terbang itu sijilat yang catatan keburukannya tadi itu, lalu kemudian menjadi berat ya kartu tadi, kartu syahadat la ilaha illallah, hanya menjadi seberat timbangan. Maka tidak ada sesuatu yang lebih berat ya, selain daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan syahadat la ilaha illallah, askalu fi mizanil abdi, dia memperberat timbangan ya, seorang hamba nanti di hari akhirat. Kemudian yang keempat, keutamaan ini, keutamaan syahadat la ilaha illallah, anna ahlaha la yakhludu finnar ya, la yakhludu finnar. Dari ini bahwa orang yang meyakininya itu tidak akan kekal di dalam neraka. Orang yang mengucapkan dan meyakininya, maka dia tidak akan kekal dalam neraka, seperti dalam hadis yang sanadnya sahih menurut Syekh Albani ya, kata Rasulullah, man syahida an la ilaha illallah sadikan min qalbihi haramahullahu 'alan nar ya.